Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kemarin sudah kita bahas dan sudah kita sebutkan mengenai isim isyarah jarak jauh, tapi untuk yang muannats atau yang perempuan. Dan sudah kami sebutkan ada juga di situ yaitu tilka. Kalau jarak jauh untuk perempuan muannats tilka, artinya itu. Kalau jarak jauh untuk muzakkar dzalika. Kemarin sudah kita bahas seputar itu dan tidak perlu kita ulang untuk panjang lebarnya. Namun sebelum kita melanjutkan pelajaran yang ke-8, kemarin sudah kami sebutkan 5 kosakata. Kosakata yang baru, 5 kosakata yang sudah kami catatkan di papan tulis kemarin. Yang pertama bilatun artinya lantai. Yang kedua bisatun artinya karpet. Yang ketiga miknasatun artinya sapu. Yang keempat ruzdun artinya nasi. Yang kelima durratun artinya jagung. Jagung ya. Na'am. Itu kemarin kosakata yang sudah kami sebutkan, nanti dihafal. Ewa, karena kosakata ini termasuk tambahan mufradat penting ya, na'am. Kita langsung saja masuki pelajaran yang ke-8. Ad-darsu ats-tsaminu, pelajaran yang ke-8. Pelajaran yang ke-8 ini seputar apa? Al-isyarah ilal mu'arraf bi al. Mengisyaratkan kepada isim yang ma'rifah dengan al. Ingat-ingat, nanti cara ngartikannya beda. Nah, cara ngartikannya nanti beda. Perhatikan baik-baik biar nanti tidak gagal paham. Seperti ini. Hada talibun. Hada talibun. Ini artinya ini adalah pelajar. Sekarang pembahasan kita adalah mengisyaratkan kepada isim yang mu'arraf bi'al. Isim yang dimakrifahkan dengan al. Ingat-ingat, al tanda apa? Tanda makrifah. Makrifah itu artinya apa? Makrifah artinya apa? Sesuatu yang makrifah sesuatu yang apa? Makrifah sesuatu yang apa? Khusus. Jangan lupa, makrifah nakirah jangan lupa. Nakirah sesuatu yang umum. Ini lihat. Hadza talibun. Cara ngartikannya beda, perhatikan baik-baik biar tidak gagal paham. Hada talibun artinya ini adalah pelajar, mubtada khabar. Sudah kita lewati kan? Hada ma'rifah atau nakirah kemarin? Ma'rifah. Ingat-ingat, itu diulang-ulang terus itu. Hada itu ma'rifah, kenapa ma'rifah? Isim isyarah. Kemarin isim-isim yang ma'rifah sudah kami sebutkan, isim isyarah. Kemudian apa lagi? Nama orang. Kemudian apa lagi? Isim yang kemasukan al, ya enggak? Kemudian apa kemarin dhamir kata ganti. Jangan dilupakan. Hadza mubtada. Cocok dengan kaidahnya mubtada harus ma'rifah. Ya enggak kemarin tuh? Naam. Talibun khabar. Khabar harus nakirah. Nakirah enggak talibun? Tanwin tandanya. Paham maksudnya? Ini ngartikannya ini adalah pelajar. Kalau yang ini perhatikan ini dulu. Pembahasan kita sekarang yang nomor 2 ini. Ini antum jangan ngartikan hadza talibu ini adalah pelajar, gagal paham ngartikannya itu. Kenapa gagal paham? Bedanya apa atas dan bawah kalau itu ngartikannya? Kalau yang ini benar ini adalah pelajar. Kalau ini ngartikannya kalau isim isyarah setelahnya ada al seperti ini, ada isim yang dengan al, ngartikannya ini dulu baru ini. Paham belum? Ngartikannya ini dulu baru ini. Isim yang kemasukan al ini diartikan dulu baru yang sebelumnya. Kalau ini urut. Ini adalah pelajar. Kalau ini pelajar ini, pelajar ini adalah butuh kalimat setelahnya lagi, enggak cukup. Paham belum ngartikannya? Kalau ada al di sini ngartikannya dengan ini adalah pelajar. Yang diartikan yang ada al itu dulu. Pelajar ini adalah butuh lagi enggak nih? Awal. Berarti ditambahin lagi kalau butuh. Hadza talibu ghaniyun misalkan. Nah, pelajar ini kaya misalkan. Nah. Ewa. Hadza talibu ghaniyun. Pelajar ini kaya. Jangan ini pelajar kaya. Enggak bisa. Ya, dalam urutan enggak bisa karena sekarang yang kita bahas ini memang mubtada khabar. Cuman mubtada-nya yang ini sekarang. Khabarnya yang ini. Nah, ini apa ini Ustaz? Misalkan kita katakan badal namanya. Nah, ini pembahasan baru sekarang masalah badal. Paham ya? Jadi kaidahnya nambar kalau fikum ada sesuatu yang mati. Ya? Ada sesuatu yang suara yang mati ya? Enggak ada ya? Ayo, ulangi lagi. Nah, sekarang pembahasan kita masalah badal. Kaidahnya yang sekarang kita bahas, isim ma'rifah dengan al ini dihafal ya. Al ismu al mu'arraf bi al waqa'a ba'da ismi syarah badal. Al ism al mu'arraf bi al waqa'a ba'da ismi isyarah badal. Paham ya? Nah, ini kaidahnya. Antum ingat baik-baik. Artinya itu artikel apa? Al-ism al-mu'arraf bi'al waqa'a ba'da ism isyara yakunu badalan. Artinya apa? Isim ma'rifah dengan al, isim ma'rifah dengan al jatuh setelah isim isyarah badal. Paham ya? Anda lihat sekarang ini. Ini isim ma'rifah enggak nih? Talib ini. Ma'rifah enggak? Ma'rifah dengan apa? Al. Berarti apa dia? Jatuh setelah apa? Isim isyarah badal. Enggak usah banyak. Enggak usah banyak apa? Gak usah banyak bicara, gak usah panjang pikirnya. Langsung ada badal itu. Taunya dari mana? Isim ma'rifah dengan al jatuh setelah isim syarah. Mas Ulum. Talib sekarang isim ma'rifah atau nakirah? Talib ini ma'rifah atau nakirah? Tandanya apa? Al. Jatuh setelah? Isim apa? Berarti apa? Selesai. Paham belum? Nah, kalau bertemu seperti ini yang diartikan badalnya dulu baru isim isyarahnya. Ini anak cuman sekedar ngasih tahu cara menerjemahkan yang tepat. Kalau antum artikan ini pelajar yang kaya, itu enggak benar cara ngartikannya. Tapi pelajar ini kaya. Beda sama ini, kalau ini cukup. Ini cukup. Ini adalah pelajar, cukup enggak? Kalau ini pelajar ini adalah apa? Ya enggak? Adalah apa? Butuh lagi setelahnya, tambahilah khabarnya. Mubtada khabar badalnya ini. Sudah paham? Coba sebutkan kaidahnya tadi apa? Ma'rifah dengan al. Paham ya? Isim ma'rifah dengan al. Ini mudah enggak susah, mudah ini. Isim ma'rifah dengan al, ingatnya syaratnya al. Ma'rifahnya dengan al, bukan dengan yang lainnya. Isim ma'rifah dengan al jatuh setelah isim isyarah badal. Berarti mafhumnya kalau ada isim ma'rifah tidak dengan al kok jatuh setelah isim isyarah, ya bukan badal. Seperti ini. Hadza zaitun. Ma'rifah bukan zaitun? Ma'rifah enggak? Ma'rifah. Apakah ma'rifah dengan al? Enggak. Ma'rifahnya karena apa? Ma'rifahnya karena apa? Zaitun. Karena apa Zaidun ma'rifahnya kemarin? Nama orang alam. Ya bukan karena al, berarti bukan badal. Yang kita bahas sekarang tahu badal dari mana? Isim ma'rifah dengan al jatuh setelah isim isyarah badal. Udah paham belum? Kalau anak udah paham. Kalau antum paham belum antum? Paham belum? Insyaallah ya. Ayo, yang antum ditanamkan di benak antum isim ma'rifahnya dengan apa? Al. Berarti ini enggak masuk karena bukan al. Ini nama orang, alam. Jatuh setelah isim isyarah badal. Kalau ketemu kalimat seperti ini, jangan diartikan isim isyarahnya dulu, badalnya dulu, baru isim isyarah, baru khabarnya. Kita lihat, dibuktikan di situ. Al isyaratu ilal mu'arraf bi al. Ya kan? Isim isyarah mengisyaratkan kepada isim yang ma'rifah dengan al. Hadar rajulu tajirun. Coba ngecek ke pemahaman antum, paham atau belum? Coba, sudah masuk ke benak antum atau belum? Hadar rajulu tajirun, coba diartikan. Ewa, jangan ini laki pedagang, tapi lelaki ini adalah pedagang. Badalnya dulu, mana badalnya situ Muhammad? Mana? Mana badalnya situ Muhammad? Lafat mana? Wah, badal lo. Rasulu, Rasulu, gampang sebenarnya. Hadar rasulu tajirun. Lelaki ini adalah pedagang. Coba antum. Dzalika rajulu tabibun. Ayo, lelaki itu seorang dokter. Jangan, itu lelaki dokter. Jangan gitu ngertiannya ya. Jangan, itu lelaki dokter. Orang paham, cuman enggak seperti itu caranya. Paham tapi apa tadi? Lelaki itu adalah dokter. Jangan, itu lelaki dokter, itu keliru. Kalau itu lelaki dokter tapi lelaki itu adalah dokter. Berikutnya antum coba antum. Hadal baitu lit tajiri. Hah? Belum bisa ngerti kan? Labas. Coba antum. Miliknya. Rumah itu adalah Adalah miliknya tajir. Ewa. Rumah itu adalah miliknya seorang pedagang. Lam di situ nanti tak jelasin nanti lamnya. Berikutnya antum coba, Akhab Drozdak coba. Dzalikal baitu lit-tabibi. Li di situ lam itu menunjukkan milik itu loh. Tabib tawarni tabibun kan? Dokter, sudah tak bantu. Rumah itu apa? Rumah itu miliknya dokter. Selesai kan? Antum ingat-ingat aja, jangan ngertikan itu rumah miliknya dokter. Paham belum itu? Naam Allah musta'an. Contoh yang keliru lihat itu, contoh yang keliru. Contoh yang keliru itu nanti karena apa? Karena menyebutkan khobarnya ma'rifah. Kaidahnya yang kita lewati kemarin, khobar harus nakirah dan harus marfu. Antum lihat itu. Hadar rajulut tajiru. Ini sangat keliru. Kenapa sangat keliru? Karena butuh kalimat setelahnya lagi gitu loh. Nah, kita lihat ini. Itu kan lihat itu, yang keliru itu. Apa? Kita lihat ini. Ada apa dulu? Tajir. Ya kan? Ada apa dulu? Tajir. Ya kan? Lelaki yang pedagang ini, itu kan artinya, kurang tepat. Oleh karena itu harus dibuang ininya, biar nakiroh gitu loh. Lelaki ini adalah pedagang, tajirun. Alhamdulillah. Di situ kelirunya kenapa? Karena mendatangkan khobar bentuknya ma'rifah. Seharusnya khobar harusnya kiroh. Yang keliru yang kedua. Dzalika rajulut tabibu. Itu juga keliru. Seharusnya tabibun. Lelaki itu adalah dokteran itu. Silang di situ menunjukkan keliru. Ya enggak? Naam. Jadi ana ambil sedikit-sedikit aja. Faedah yang kita ambil malam hari ini adalah seputar apa? Isim ma'rifah. Yang jatuh setelah isim ma'rifah dengan al, yang jatuh setelah isim isyarah namanya apa? Badal. Cara menerjemahkannya mana yang terjemahkan dulu? Isim isyarahnya atau badalnya? Badalnya. Berarti paham kalau gitu. Tapi ana harap pahamnya ini terus. Bukan sekarang saja ya. Paham ya? Maksudnya besok juga paham lah. Paham juga gitu loh. Jangan pahamnya sekarang. Kalau ana pribadi sih alhamdulillah udah paham sejak kemarin. Paham ya? Udah paham sejak kemarin. Apalagi sekarang ini sudah pahamkan lagi, antum sudah harus pahami ya. Wa na'am. Faedah yang kedua yang terakhir penutupan, lam di situ ada li di situ. Contohnya. Ini contoh yang di sini ya. Hadzal kitabu yang sudah ada. Li Muhammadin. Coba antum artikan. Kitab ini miliknya Muhammad. Ewa, kitab ini miliknya Muhammad. Mubtada'nya yang mana? Akhabdul Ghafur. Mubtada'nya yang gimana? Mubtada' itu yang di akhir atau yang di awal? Yang di awal. Berarti yang mana? Ewa. Yang ini apa namanya? Fajar. Masya Allah. Yang ini? Yang itu ya Tobar. Ini apa namanya ini? Nadira Tobar. Li. Namanya apa? Huruf Jer. Ya ini yang kita bahas. Lam di sini namanya harfu jar. Harfu jarin. Yang namanya huruf jar itu fungsinya ngapain? Fungsi huruf jar ngapain? Membikin apa huruf jar itu? Ingat-ingat, huruf jar itu fungsinya apa? Min, ila, an, ala, fi, udah kita lewati semuanya. Apa fungsinya huruf jar? Nampak sekali. Apa fungsinya huruf jar? Apa? Apa fungsinya? Antum coba, antum. Apa fungsinya? Jangan nggak boleh lihat. Apa? Mengajarkan. Yang masalah. Huruf jar itu fungsinya menjadikan isim yang jatuh setelahnya menjadi majrur. Majrur tanda asalnya dengan asra ini. Jadi bukan li Muhammadun, gagal paham. Li Muhammadan, keliru. Li Muhammadin. Lam ini huruf jar, berarti ada tambahan lagi kan? Jadi lam di sini namanya harf jar, lam lil milik namanya. Lam ini namanya alam lil milik. Lil milik. Lam yang menunjukkan kepemilikan, artinya milik itu loh. Paham ya? Jadi li Muhammadin miliknya Muhammad. Alam lil milik. Paham ya? Kepemilikan di sini. Berarti sudah ada tambahan huruf jar lagi. Lamnya lam apa tadi? Lil milki. Menunjukkan kepemilikan. Termasuk huruf jarnya, fungsinya apa tadi huruf jar? Memajrurkan isim yang setelahnya, membikin isim setelahnya majrur. Jadi kalau antum baca li Muhammadun keliru atau benar? Keliru. Kalau antum baca li Muhammadan keliru atau salah? Apa? Liru. Ewa. Kalau antum baca li Muhammadin benar atau tepat? Tepat. Apa maksudnya ya? Seperti itu. Jadi perlu diperhatikan baik-baik. Kesimpulannya itu yang kita pelajari malam hari ini. Berhubung karena waktunya sudah larut, jadi ini sekedar tambahan faedah. Ingat baik-baik, isim ma'rifah dengan al jatuh setelah isim isyarah, mau jarak dekat, jarak jauh, laki-laki perempuan, mu'anas mudzakar, isim isyarahnya maksudnya badal. Kalau nerjemahkan badal dulu atau isim syarahnya dulu? Badalnya dulu baru isim syarah. Mahfum insyaAllah. Ini gambaran malam hari ini. Berikutnya nanti kita nyusul pada pertemuan yang akan datang. InsyaAllah ta'ala. Walhamdulillah rabbil alamin.